Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Terakhir, penulis Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menjelaskan kepada kita kebiasaan daripada al-mubtadi'ah khadalahumullah, di mana mereka suka menjuluki ahlu sunnah dengan berbagai macam gelaran-gelaran buruk. Mereka menyebut ahlu sunnah ashabul hadith dengan sebutan haswiyah, dengan sebutan musyabihah, dengan sebutan nasibiyah, nasibah jabriyah, dan yang semisalnya. Taib. Nah, kemudian penulis menyatakan wa ashabul hadis isamatun min hadhihi al ma'ayib bari'atun zakiyatun naqiyah. Sedangkan ashabul hadis mereka terpelihara daripada aib-aib tersebut. Mereka berlepas diri, terbersihkan, tersucikan darinya. Yani dari berbagai macam julukan-julukan buruk tersebut. Memang betul ada sebutan-sebutan tersebut, ya, kelompok-kelompok yang disebut dengan nasibah ada, ya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Orang-orang atau kelompok yang mereka memancangkan permusuhan terhadap Ahlul Bait, ada kebencian mereka terhadap Ali bin Abi Thalib dan anak turunnya. Ada kelompok sesat jenis ini memang ada. Akan tetapi ahlul ahwa'i wal bidah mereka, ya, mengambil istilah nasibah dan disematkan kepada ahlu sunnah. Terkhusus Rafidah. Ahlul ahwa' dari kalangan Syiah Rafidah. Mereka menyebut ahlu sunnah dengan nasibiyah. Demikian pula kelompok musyabihah. Juga ada musyabihah. Yani kelompok orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kelompok sesat. Yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan seperti tangan saya. Allah juga memiliki mata seperti mata saya. Allah punya wajah seperti wajahnya manusia. Subhanallah. Maka ini merupakan tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk, sedangkan Allah menyatakan laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Adapun orang yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diberitakan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memiliki mata tetapi tidak sama dengan mata makhluknya. Allah memiliki pendengaran tetapi tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Allah memiliki tangan tetapi tidak sama dengan tangan makhluknya. Maka itu bukan musyabihah. Mereka bukan musyabihah. Mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Rabbul Alamin. Karena Rasul adalah utusannya. Karenanya Ishaq ibn Rahu yang menyatakan La yakunu man yuthabbita sifat musabbihan. Orang yang menetapkan sifat-sifat Allah tidak bisa dikatakan sebagai musabbih. Jadi yang namanya musabbih itu menyatakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan seperti makhluk. Allah punya mata seperti mata makhluk. Allah punya wajah seperti wajah makhluk. Dan ini ada kelompok ini. Maka ini yang disebut dengan musyabihah. Kelompok sesat. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dari nama dan sifat-sifatnya. Dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Ya. Terkait dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan tanpa disimpangkan maknanya, dengan tanpa diserupakan, dan tidak pula ditolak dan ditiadakan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ashabul Hadis. Qatibah. Seluruh daripada Ashabul Hadis demikian akidahnya. Kemudian beliau menyatakan, walaisu illa ahla sunnatil mudiyah. Dan tidaklah mereka Ahlus Sunnah melainkan Ahlul Hadis. Mereka melainkan Ahlus Sunnatil mudiyah. Tiada lain mereka Ashabul Hadis melainkan Ahlus Sunnatil Mudiyah. Ahlus Sunnah yang cemerlang, yang bersinar. Wasiratil Mardiyah, dan jalan yang diridhoi. Kenapa? Karena mereka menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menapaki jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW adalah perkara-perkara yang diridhai. Mereka berjalan di belakang Rasul. Mengikuti setapak demi setapak dari apa yang dilalui Rasulullah SAW. Sehingga mereka digelar dengan Ashabul Hadis. Karena kegemaran mereka untuk mempelajari hadis. Sampai Qiyamus Sa'ah. Kegemaran mereka adalah ini. Ya. Mempelajari ilmu. Apa itu ilmu? Imam Syafi'i menyatakan, mal ilmu illa makana fihi haddatsana. Al ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu adalah apa yang terdapat di dalamnya kalimat haddatsana. Dan biarlah nanti kalau kita selesai daripada kitab ini, kita akan mempelajari kitab hadis yang besar. Ya. Ashaful Kutub al-Musannafah alal itlaq. Sahih. Sahih Bukhari insyaallah. Dan itu merupakan kebiasaan daripada Ahlus Sunnah. Kegemaran daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tip. Wasubul as-sawiyah, dan jalan yang lurus. Karena mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah yang lurus. Baik dalam masalah akidah, ibadah, manhaj, dakwah, suluk, muamalah, dan yang selainnya. Mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itu kami wasiatkan kalian dengannya agar kalian bertakwa. Hum yaslukun hadzal shirath al-mustaqim. Mereka mengikuti daripada jalan yang lurus tersebut. Mereka mengikuti daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal hujjatil balighatil qawiyah. Mereka mengikuti daripada hujjah-hujjah al balighah al qawiyah, hujjah yang sangat kokoh, sangat kuat. Sehingga tidak ada yang sanggup untuk melawan hujjah bil hujjah. Tidak akan sanggup. Melawan hujjah dengan hujjah. Karena mereka tidak mungkin untuk melawan hujjah dengan hujjah. akhirnya mereka menempuh jalan al-akadzib wasyubuhat wa tuhahat. Mereka menempuh jalan-jalan membuat-buat kedustaan, membuat-buat kerancuan, syubhat, karena tidak mungkin untuk bisa dilawan hujah-hujah yang sangat kokoh dan kuat tersebut. Hujah-hujah yang didasari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disertakan padanya ijma'nya umat, mau dilawan dengan apa juga? Ayat-ayat Al-Quran berlapis-lapis ayat, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disebutkan itu adalah ijma'. Mereka tidak punya hujah untuk bisa melawannya. Maka yang bisa hanyalah sekedar kemudian membuat kedustaan-kedustaan dan mengecap, memberikan label dan julukan. Oh, kalau itu kelompok itu disebut dengan Wahabi, supaya orang lari. Wahabi seperti monster yang sangat mengerikan, sehingga orang tidak lagi bertanya tentang hujah. Sudah dijuluki dengan julukan tersebut, selesai sudah. Adapun berhadapan hujjah bil hujjah, maka tidak akan sanggup. Qad waffaqahumullah jalla wa ala liittiba'i kitabi wa wahyi wa khitabi wa tiba'i aqrab awliya'i. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada mereka, kepada ashabul hadis, untuk mengikuti kitabnya, mengikuti wahyunya, dan mengikuti urusannya, serta mengikuti wali-walinya yang terdekat. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala yakni al-anbiya wal mursalin dan atba'ul anbiya, para pengikut nabi. Di umat ini adalah para sahabat. Maka mereka ashabul hadis adalah orang-orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti daripada kitabullah dan mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti daripada para sahabat, orang-orang yang terdekat terhadap Rasulullah. Dalam segala sisi, baik akidah, keyakinan, ibadah, syariat, ataupun muamalah, suluk, akhlak, dakwah, jihad, dan sebagainya. Wal iqtida bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi akbari, serta mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkutuah, menteladani Rasul pada seluruh daripada berita-beritanya. Berita-berita yang dibawa oleh Rasul ada dua macam. Berita yang kaitannya dengan, yakni semata-mata hanya berita, kabar begitu. Maka yang dibutuhkan padanya adalah keimanan. Diimani seluruh daripada berita yang dikhabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkara-perkara yang telah lewat ataupun yang akan terjadi. Baik terkait dengan perkara-perkara yang terjadi di dunia maupun setelah kematian dan yang akan datang. Ba'dal maut, hari kiamat. Seluruh berita-berita tersebut, ashabul hadith adalah yang terdepan dalam membenarkannya. Di saat datang berita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hati mereka dan keimanan mereka yang terdepan, ya, dihadapkan terhadap berita-berita tersebut. Akal mereka, mereka taruh di belakang. Nanti. Akal ini nanti. Yang pertama adalah taslim, menerimanya terlebih dahulu. Setelah diterima oleh hatinya dengan penuh keimanan, baru kemudian difahami baik-baik dengan akalnya. Akal digunakan untuk memahami. Ada perkara-perkara yang bisa difahami, oleh akal seseorang, ya. Ada pula yang tidak mampu atau belum mampu untuk difahami. Butuh kepada penjelasan, kepada ahlul ilm yang telah memahaminya. Adapun perkara-perkara yang belum sanggup akal kita menerimanya, memahaminya dengan benar, dengan baik, maka akal harus tunduk. Menerima terlebih dahulu. Ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus dipercaya, harus diimani, harus diterima. Jangan kemudian ditolak hanya berdasarkan akal. Akal saya enggak bisa menerima ini. Di saat hadis tersebut sahih, maka yang pertama kali ya dibutuhkan adalah keimanan. Innama huwal iman wat tasdiq wat taslim. Yang dibutuhkan adalah keimanan, pembenaran dan penerimaan. Kalau akhbar tersebut bentuknya adalah berita. Atau keadaan yang kedua, akhbar tersebut bentuknya adalah ya perintah dan larangan. Maka apabila bentuknya adalah perintah dan larangan, yang perintah dijalankan semampunya, ya, yang larangan ditinggalkan. Perintah dijalankan semampunya, yang larangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ini tidak ada kalimat semampunya, karena meninggalkan itu tidak butuh kepada kemampuan. Meninggalkan itu artinya tidak berbuat, tidak melaksanakan. Sehingga dengan seseorang diam sudah meninggalkan. Sehingga tidak butuh untuk kemudian ditinggalkan semampunya. Ya. Tidak ada istilah ditinggalkan semampunya. Tinggalkan begitu saja. Bila seseorang dia tidak meninggalkannya, dia berarti telah melanggar. Begitu saja. Adapun amalan yang diperintahkan untuk dikerjakan, maka ini dilaksanakan semampunya, bukan semaunya. Semampunya. Sehingga tidak perlu ditanya apakah ini hukumnya wajib ataukah sunnah. Kalau itu adalah perintah. Jalankan semampunya. Di saat kemudian kok tidak terjalankan perintah, kita dengar, kemudian kita tidak menjalankannya. Maka kita baru tanya, ini hukumnya apa? Karena kalau ini adalah kewajiban, harus disusulkan. Kalau itu perkaranya, oh ini tidak sampai kepada wajib, ini adalah perkara yang sunnah. Ya sudah. Selesai, lepas, ya sudah lepas. Waktunya sudah hilang. Tetapi kalau itu kewajiban, bisa disusulkan, wajib disusulkan. Maka butuh untuk tanya kepada seorang yang alim, apa hukumnya perkara ini? Tetapi asal daripada perintah adalah, Pak, tu minhu mastata'tum. Jalankan semampu kalian. Itu adalah perintah. Minimalnya hukumnya adalah sunnah. Saat itu adalah perintah. Sehingga kerjakan. Jalankan. Ini keadaan daripada ashabul hadis ahlu sunnati wal jamaah. Berbeda keadaannya dengan ahlul ahwa'i wal bidah. Semisal khawarij, syiah, rafidah misalnya. Mereka tidaklah mengambil daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya segelintir saja. Ya, segelintir saja. Yang segelintir itu kok diambil kenapa? Karena sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka ambil karena sesuai dengan hawa nafsunya. Kenapa demikian? Karena khawarij. Mereka mengkafirkan jullu sahabat. Banyak sekali dari kalangan para sahabat. Dikafirkan oleh mereka. Termasuk Ali bin Abi Thalib mereka kafirkan. Nah kalau Syiah Rafidhah kenapa? Sama. Mengkafirkan mayoritas sahabat. Kecuali segelintir saja yang tidak mereka kafirkan. Sedangkan agama ini jalan datangnya dari mereka. Ya. Datangnya dari para sahabat Rasul. Di saat mereka kemudian mengkafirkan para sahabat, mereka mau mengambil hadis Rasul dari siapa? Sehingga tidak tersisa hadis-hadis Rasulullah SAW pada mereka kecuali hanya segelintir saja. Yang dengan sebab itulah mereka terjatuh dalam berbagai macam kesesatan-kesesatan. Wallahu musta'an. Rafidhah. Mereka hanya mengambil dari ahlul bait semata. karena memang tidak mencukupi tentunya hadis-hadis tersebut, mereka melakukan berbagai macam kedustaan-kedustaan yang semuanya diatasnamakan Ahlul Bait. Adapun Khawarij, mereka dengan sangat entengnya ya untuk kemudian mengkafirkan para sahabat setelah Utsman bin Affan, sehingga mereka hanya mengambil hadis-hadis dari Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga sedikit sekali hadis yang ada pada mereka. Selain daripada itu, mereka kafirkan para sahabatnya dan mereka perangi para sahabat, baik yang memihak kepada Ali bin Abi Thalib atau yang memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka kafirkan semuanya. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya bagi Allah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah telah menyerahkan hukum kepada manusia. Berarti kafir semuanya. Nah, para sahabat sebanyak itu mereka kafirkan semua dan mereka tentunya tidak mengambil hadis-hadis tersebut. Sehingga mereka mengatakan ini, mengatakan itu dengan berbagai macam hawa nafsu mereka. Disebabkan jauhnya mereka dari bimbingan-bimbingan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ashabun nas bi sunnati Rasulullah SAW adalah ashabul hadis. Berikutnya beliau mengatakan wal iqtida bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi akhbarihi allati amara fiha ummatah bil ma'ruf minal qaul wal amal. Dan mereka berkutbah kepada Rasulullah SAW pada berita-berita beliau yang beliau perintahkan dengannya umatnya dengan cara yang ma'ruf, baik ucapan maupun amalan. Wa zajarahum fiha 'anil munkar minhuma, dan beliau juga memperingatkan umat dari perkara-perkara munkar, baik ucapan maupun amalan. Wa a'anahum, a'anahum ini kembalinya kepada Allah ya, bukan kepada Rasul. Wa a'anahum, dan Allah tolong mereka. Alat tamassuki bi siratih. Mereka ya, yakni ashabul hadis ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpegang teguh dengan sirah Rasul. Bi siratih, yakni siratir Rasul. Dengan perjalanan hidup Rasul, wal ihtida bi mulazamati sunnati, dan berfatwa ya, dan menjadikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah. Mereka berpegang teguh dan komitmen padanya. Taib a'anahum ala tamassuk bi siratih, yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa? Pertolongan kepada mereka. Kenapa? Karena hamba tentunya tidak memiliki daya dan kekuatan. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seseorang kepada kebaikan, maka ini merupakan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemurahannya. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya. Berikan taufik kepada keimanan, kepada kejujuran, ya, kepada ittiba dan komitmen terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karenanya kita butuh untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi oleh Allah jalan selamat, jalan yang lurus dalam setiap hari, ya. 17 kali paling tidak dalam setiap salat-salat wajib kita. Kita mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, tidak pula jalan orang yang sesat. Fadilah semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah itu semuanya datang darinya. Allah menyatakan walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh mazaka minkum min ahadin abada walakinallah yuzaki may yasha wallahu samiun alim. Seandainya bukan karena fadilah Allah Subhanahu wa taala atas kalian dan rahmatnya, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kalian, tidak ada yang bisa suci dari dosa selamanya. Akan tetapi Allah yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kesucian jiwa, ketakwaan, berpegang teguh dalam agama, semuanya ini adalah fadilah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah memberikan taufik kepada kepada seorang hamba ya, terhadap jalan yang lurus ini dan amalan-amalan yang saleh, maka sepantasnya dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga daripada nikmat tersebut. apa yang telah Allah Subhanahu wa taala taufikkan tersebut. Berkata beliau rahimahullah berikutnya, wa ja'alahu min adza aqrabi auliya'i, dan menjadikan mereka ashabul habib sebagai orang-orang yang mengikuti jalan orang yang paling dekat kepada Allah. Wali-wali Allah yang terdekat, mengikuti jalan wali-wali Allah yang terdekat. Wali-wali Allah yang terdekat adalah para rasul. Kemudian para sahabat. Kemudian siapa saja yang datang setelah para sahabat dari kalangan atba' tabi'in, tabi'in wa atba' at-tabi'in. Dan seluruh orang-orang yang berjalan di atas jalan tersebut ila qiyamis sa'ah. Wa akramihim wa azhim 'alaihi, dan orang yang paling mulia dan ya, paling mulia atasnya. Wa akramihim wa azhim 'alaiha, ini Allah. Ini maksudnya adalah para anbiya. Wa saraha sudurahum limahabbati, dan Allah lapangkan dada-dada mereka untuk mencintainya. Allah menyatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiya yashrah sadrahu lilislam, wa man yurid ayyudillah yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'minun." Faman yuridillahu ayyahdiya, siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, yashrah sadrahu lilislam, maka Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Menerima Islam di sini artinya menerima daripada seluruh aturan-aturan, ajaran-ajaran di dalamnya, ya. Tidak hanya sekedar menerima Islam dalam artian dia berstatus sebagai muslim. Agamanya tertata di KTP Islam, bukan itu maksudnya. Yasrah sadrahu lil Islam artinya di saat dia mendengar ini adalah syariat Allah, ini adalah aturan Allah, dia langsung dadanya itu lapang menerimanya. Tetapi kalau orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar tentang aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah, ya, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, harajan dayyqan ka'annama yas'adu fis sama, maka dadanya itu akan sempit, berat. Dibacakan ayat-ayat Allah menggeh-menggeh, berat. Kok ngunu? Ini orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat-ayat tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, kurang masuk akal. Enggak manusiawi, kejam misalnya. Hukum Allah Subhanahu wa taala dituduh kejam, tidak relevan ini dan itu. Fa may yuridillahu ayyadiyah yasrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, Allah akan lapangkan dadanya. Menerima. Ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, keputusan dari Rabbul Alamin, hukum yang semestinya dijalankan. Wa may yurid ayyudillah yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disesatkan, Allah jadikan dadanya itu dayyq, sempit. Harajan. Haraj, berat. Seperti orang yang naik ke langit. Semakin ke atas, maka semakin sedikit oksigen, maka semakin akan sempit untuk bernafas. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'minun. Demikianlah Allah jadikan kotoran, rijis, atas orang-orang yang tidak beriman. Maka semuanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lapang dadanya menerima daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, lapang dadanya mengikuti daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya untuk dia mensyukurinya dan untuk dia menjaganya. Jangan sampai kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia tidak mensyukurinya. Wa mahabbati a'immati syari'ati wa ulama ummati, serta mencintai daripada para imam-imam syariat ini, para ulama umat ini. Ini keberadaan dan keadaan daripada ashabul hadis. Mereka cinta kepada para ulama umat ini. Tidak membeda-bedakan daripada madhab tertentu. Seluruh daripada a'immah, ulama. Mereka adalah imam-imam besar. Syekhul Islam punya satu kitab yang beliau beri judul Raf'ul Malam min A'immatil A'lam. Tidak boleh untuk kemudian mencela daripada imam, imam-imam yang mulia. Beliau memberikan pembelaan-pembelaan dan pujian-pujian kepada para ulama besar umat ini. Dari a'imma al-madhaib al-arba'ah ataupun dari selain mereka. Kalaupun mereka terjatuh dalam sebagian zallah, maka mereka adalah manusia, bukan rasul, manusia biasa. Ya, tentu terjatuh dalam kesalahan-kesalahan wajar karena mereka manusia. Dalam kesalahan tersebut tidak boleh untuk diikuti karena wajib bagi kita untuk mengikuti kebenaran dan kebenaran datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga para ulama-ulama tersebut jika mereka salah dalam berijtihad mereka mendapatkan satu pahala dan kebenaran yang ada pada mereka mereka mendapatkan dua pahala. Maka terkhusus para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Karena apa yang terjadi dari mereka berupa perkara-perkara yang mungkin terjadi di antara mereka dalam riwayat-riwayat, ya, kesalahan dan terjatuh dalam dosa, maka yang perlu diketahui yang pertama bahwa mayoritas berita-berita tersebut terdapat dalam hadis-hadis yang dhaif yang tidak bisa diterima periwayatannya. Adapun pada hadis-hadis yang sahih, berita terjadi dalam ya hadis-hadis yang sahih, maka mereka adalah orang-orang yang mujtahidun dalam amalan mereka. Maka mereka, kalaupun terjatuh dalam kesalahan, mereka mendapatkan satu pahala. Mereka beristihad. Sampai pun terjadi pada peperangan misalnya, ya, perang Siffin, perang Jamal misalnya. Maka para sahabat yang terjatuh dalam peperangan tersebut, mereka semua adalah mujtahidun. Dan mereka terjatuh dalam peperangan disebabkan karena hasil dari istihad tersebut. Sehingga apapun keadaannya, maka mereka semua biiznillah imam mendapatkan satu pahala atau mendapatkan dua pahala. Yang benar mendapatkan dua, yang salah mendapatkan satu pahala. Sehingga tidak ada jalan untuk kemudian para sahabat dicela, ditikam kehormatannya. Tidaklah yang melakukan hal tersebut melainkan dari kalangan ashabul ahwa yang mengikuti hawa nafsunya. Dari kalangan khawarij ataupun dari kalangan syiah rafidah, musuh daripada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, wa man ahabba qauman fa huwa ma'ahum yaumil qiyamah. Dan siapa saja yang mencintai satu kaum, maka dia bersama dengan kaum tersebut. Tentu kita sangat cinta kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Walaupun tidak mungkin kita bisa sekedar mendekati amalan mereka. Akan tetapi kita punya modal, yakni kecintaan terhadap mereka dan membela mereka, membela kehormatan mereka. Para sahabat, man ahabba qauman fa huwa ma'ahum. Sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Ada seseorang datang kepada Rasul kemudian bertanya, kapan hari kiamat tiba? Ya, biasanya yang seperti ini badui. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang aneh-aneh tanpa beban. Adapun para sahabat, mereka ya untuk bertanya itu mereka berpikir sekian kali. La tas'al an syai'in. Jangan engkau bertanya tentang sesuatu itu badalakum tasukku. Jika dijawab justru akan memberikan berat pada kamu. Tetapi para badui-badui mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya, kemudian bertanya dengan perkara-perkara banyak hal yang memang sangat dinanti-nanti kedatangan mereka oleh para sahabat. Maka di antara pertanyaan seorang tersebut adalah mata saat kapan hari kiamat tiba? Qal wa ma a'adatta laha. Nah, justru pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Karena pertanyaan mata sa'ah tidak ada manfaatnya. Ya. dijawab tidak ada manfaatnya. Yang perlu untuk kemudian seseorang menghadapi hari kiamat adalah apa yang telah dia persiapkan. Ma'adatalah, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Itu, persiapan kamu apa? Kalau kamu telah mempersiapkan dirimu menghadapi as-sa'ah, hari kiamat, tidak ada masalah seandainya nanti sore katakanlah. Atau besok pagi katakanlah. Ya. Tidak ada masalah. Sudah siap kamu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa persiapan yang telah kamu siapkan menghadapinya. Ma'adatalaha. Orang tadi menyatakan la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada. Belum mempersiapkan apapun. Persiapannya apa? Ya bingung juga ini persiapannya apa? Tidak ada sesuatu yang telah aku persiapkan. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Qal, maka beliau menyatakan anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mencintai Allah Rasul. Qala Anas fama farihna bi syai farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma man ahbabta. Maka tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan kami, menggembirakan kami ya, dibandingkan dengan kebahagiaan dan kegembiraan kami terhadap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Fa'ana uhibbun Nabi SAW. Wa Aba Bakrin wa Umar. Aku mencintai Nabi SAW. Aku mencintai Abu Bakar dan aku mencintai Umar. Wa arju an akuna ma'ahum. Bihubbi iyahum. Dan aku sangat berharap aku akan berkumpul bersama dengan mereka dengan kecintaanku terhadap mereka. Wa illam a'mal bi mithli a'malihi, meskipun aku tidak sanggup beramal seperti ataupun semisal dengan amalan mereka. Ini tentunya sesuatu yang sangat menggembirakan ya, bagi orang-orang yang hendak dan ingin mencapai kemuliaan. Bahwasanya setiap orang bersama dengan orang yang dia cintai. Maka alangkah sangat merugi. Na'udzubillah. Sangat-sangat merugi orang yang mencintai tokoh-tokoh kafir. Atau mendidik anak-anaknya mencintai tokoh-tokoh kafir. Baik disadari atau tidak disadari. Sehingga mereka ngefans, mengidolakan tokoh-tokoh kafir. Akan dikumpulkan bersama mereka, na'udzubillah. Almar'u man ahab, ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau sampai keluar dalam lisannya, siapa fan kamu? Fulan. Ternyata ini nama tokoh kafir. Bagaimana kira-kira? Mereka lebih hafal dengan nama-nama para striker sepak bola dibandingkan nama-nama sahabat Nabi. Ronaldo misalnya. Baik yang seven itu ataupun yang lainnya. Wah, hafal sekali. Ronaldo. Tetapi kalau disebut nama sebagian sahabat. Siapa nama Abu Ubaidah bin Jarrah? Tidak tahu. Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri? Tidak tahu. Siapa nama Abu Umama Al-Bahri? Buhraro. Ya. Tidak tahu semua nama-nama itu. Para sahabat ridwan alaihim ajma'in, dan mestinya kita sangat cinta kepada mereka. Bahkan siapa nama Imam Syafi'i enggak tahu. Imam besar yang menjadi ikon muslimin negeri ini, mazhab Syafi'iyah. Nama Imam Syafi'i saja enggak tahu. Allahu musta'an. Akan tetapi di saat menyebutkan nama klub sepak bola ya 11 nama encer dan sangat hafal luar kepala. Klub Manchester United. Wah, sudah namanya bulan-bulan selesai, di buku-buku tulis terdapat tercatat nama-namanya. Juventus, apalagi ya, hafal semuanya. Strikernya siapa sekarang? Wallahu musta'an. Ada pula yang gandrungnya kepada tokoh-tokoh artis-artis, penyanyi-penyanyi. Wallahu musta'an. Maka almar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Terserah kita mau mendidik anak-anak kita atau bahkan dididik kita sendiri ya, kepada apa dan kepada siapa yang mereka cintai nanti. Nas'alu salama wal afiyah. Wa nas'aluhu an yutabbitana ala siratil mustaqim. Inna rabbana sami'un alim. Wa nabbati lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.